Kau sanggup untuk selami samudra, kau mampu bawa berjuta permata. Saat cinta belum kau raih dan punya, kau bawakan ia bulan dan bintang, kau buatkan ia rumah yang megah. Beratapkan janji dan berdindingkan kasih sayang. Kau tersenyum berbaur air mata, begitu bahagia. Tanpa yakin dari tatapan mata, cinta untuk selamanya. Sama.